mengejar dirimu takkan ada habisnya. Membuat diriku menghilang bila hati ini menjatuhkan pilihan. Apapun akan aku lewati. Hari ini hari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, kali ini permintaanku kepadamu. Pertama kali gue mengenal radio itu yang jelas pas gue masih kecil. Zaman dulu juga, itu zaman kaset ya. Tapi memang semua lagu hits, gue dengerin lagu-lagu terbaru pasti gue dengerin di radio. Itu mungkin sekitar umur berapa ya? Dari gue kecil kali 4 tahun karena nyokap gue juga suka dengerin musik. Dari 4-3 tahun, dari gue mulai bisa denger mungkin.